untuk Anda semuanya. Java, Sound System, Warna, Shooting, Budis Production, S-E-R-A, Sera. Inilah Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. tak bisa. Dan percaya Saramania Vianici nyanyi yo. Tepuk tangan yang gak boyo lali. Terima kasih.